نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد طيب معاشر المسلمين جماعة رحمكم الله kita selesai dari pembahasan bab yang terdahulu bab tentang nadar dan kita telah membacakan keterangan-keterangan tentang nadar dari hukum-hukumnya dan nadar itu kapan terjadinya dan apa yang dibolehkan dari nadar dan apa yang ditunaikan dari nadar ketika tidak dijalani nadar tersebut. Telah kita sampaikan semua, hanya berharap kepada Allah sebagai suatu ilmu dan kita bisa mengamalkannya. Di hari ini kita masuk ke bab berikutnya, bab yang ke-12. Qala rahimallah, telah berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, minasyirki al-isti'adha bi-gharilah. Bagian dari kesyirikan itu adalah mohon perlindungan kepada selain Allah. Mohon, jadi minta perlindungan kepada selain Allah. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, babun minasyirki al-isti'adatu bighairillah, sebagaimana telah kita terjemahkan tadi. Syarah keterangan, Al-isti'adah itu al-iltija'u wal-i'tisam, bernaung dan berlindung. Itu namanya isti'adah, makna secara bahasa. Walihada, oleh sebab ini, yusamma al-musta'adu bihi. Oleh sebab ini Allah itu dikatakan dalam bentuk al-musta'adu bihi, yaitu tempat yang dimintai perlindungan padanya. Atau kalau kita enggak usah pakai tempat, yang diminta perlindungan kepadanya. Nah, ini bahasa seperti ini kadang dijadikan orang sebagai, kok katanya Allah kok pakai tempat. Nah, tapi makna secara bahasa itu dengan demikian, tapi bukan maknanya itu. Hanya diartikan seperti itu biar lebih dekat kepada pemahaman. Kalau mau diartikan langsung, yang dimintai perlindungan kepadanya. Baik. Ma'adan wa malja'an. Nah, itu maknanya, ya tempat kembali dan tempat berlindung. Atau tempat berlindung dan tempat bernaung, boleh. Fal'ayit billah qad haraba mimma yu'dihi au yuhlikihi ila rabbihi wa malikihi. Maka yang memohon perlindungan, yaitu orang yang minta perlindungan kepada Allah, terkadang dia itu menjauhi dari apa-apa yang menyakitinya atau membinasakannya kepada Rabb-nya yang memilikinya. Wa'tasam bihi wastajar. Dia berlindung dengannya dan perlindungan padanya atau bernaung kepadanya. Wal tija'a ilaihi, dan berlindung kepadanya. Ini masih seputar bahasa-bahasa yang berkaitan dengan isti'adah. Itu kalau bahasa Indonesia kita singkatnya meminta apa? Perlindungan. Wahada tamsil, gambaran ini, contoh ini, ya, atau ini adalah contoh. Wa illa fama yakum bil qalbi minal tilja'i ila Allah. Kalau tidak, maka apa-apa yang telah berdiri atau orang itu menjalani dengan hatinya dari bentuk perlindungan kepada Allah. Wal-i'tisam bihi, dan bernaung kepadanya. Wal-i'tirah baina yadai Rabbi, dan dia merebahkan diri di antara atau di depan Rabb-nya. Wal iftikar ilaih, dan iftikar itu membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadallulah, dan menghinakan diri kepada Allah. Amrun la tuhitu bihi al-ibarah. Ini masalah isti'adzah ini diartikan dengan kalimat yang banyak tadi itu mau diungkapkan dalam bentuk kalimat itu agak berat, susah begitu. Maksudnya mana yang lebih tepat itu apa? Makanya di sini dikatakan oleh beliau terakhir, amrun la tuhitu bihi al-ibarah. Suatu urusan, kalimat isti'adah, memohon pertolongan itu, suatu urusan yang tidak bisa diliputi padanya ungkapan-ungkapan. Jadi ungkapan itu tidak bisa. Karena itu amalan sampai amalan apa? Hati. Nah, kalau diungkapkan itu susah untuk mengibarahkan itu. Nah, ini yang mengatakan demikian, qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang berkata ini adalah Ibnu Qayyim rahimahullah. Makanya disini kita lihat beberapa ucapan diulang-ulang tentang makna isti'adah dengan bentuk-bentuk kalimat yang lain. Tapi susah diungkapkan sebenarnya, karena berkaitan dengan amalan hati. Isti'adah itu. Baik. Wa qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, al-isti'adah minta pertolongan, pelindungan itu, hiya al-iltija ila Allah, itu berlindung kepada Allah. Wal iltisaqu bi janabihi min syarri kulli disyarrin, dan mendekatkan diri dengan menjauhi dari kejelekan seluruh yang memiliki kejelekan. Menyandarkan diri kepada Allah, merapatkan diri kepada Allah dengan menjauhi dari kejelekan seluruh yang memiliki kejelekan. Ini ungkapan-ungkapan yang lain lagi. Jadi justru berkaitan dengan kejelekan. Nah, ini ungkapan dari Ibnu Katsir. Baik. Wal iyadu yakunu lidaf'i syarr. Nah, ini. Maka berkata Ibnu Katsir, yang namanya al-iyad, minta perlindungan atau perlindungan itu terjadi untuk menolak kejelekan. Wal liyad li talabil khair. Sedangkan al-liyad, lawan dari al-iyad, itu untuk meminta kebaikan. Masya Allah. Jadi ungkapan-ungkapan semua ini ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwa ibarah yang berkaitan dengan pengungkapan tentang isti'adah, minta perlindungan itu sesuatu yang susah diliputi, hanya dibentukkan dalam bentuk keterangan-keterangan dari para ulama. Qultu, aku katakan, wa hiya minal ibadat allati amara Allah ta'ala ibadahu biha, itu al-isti'adah, minta perlindungan, minta perlindungan kepada Allah, bagian dari ibadah-ibadah yang Allah perintahkan dengannya kepada hamba-hambanya dengan isti'adah tadi. Kama qala ta'ala, sebagai Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 36, wa imma yanzaghannaka minas syaitani nazgun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Dan apabila syaitan mengganggumu atau mengganggumu dari syaitan dengan satu gangguan, fastaid billah, maka minta perlindunganlah kepada Allah. Innahu as-samiul alim, sungguhnya dialah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Berarti kalau ada gangguan dari syaitan, minta perlindungannya kepada Allah. Ini juga makna minta perlindungan itu dari apa? Dari gangguan syaitan. Itu maknanya. Akan datang kepada kita berbagai riwayat tentang kebiasaan Arab jahiliyah, orang-orang Arab terdahulu, yaitu mereka minta perlindungan kepada para jin. Ya, minta perlindungan kepada para jin. Wa amsalu dzalika fil Qur'an katsirun, dan contoh-contoh seperti ini dalam Al-Qur'an banyak. Contoh tentang minta perlindungan. Qul ta'ala qul a'udzu birabbil falaq. Nah, contoh yang lain, katakan Rasul, aku berlindung kepada Rabb yang memiliki waktu subuh, yang menguasai waktu subuh. Siapa itu? Allah. Wa qul, atau qul a'udzu birabbin nas, atau kalimat yang lain, katakanlah Rasul, aku berlindung kepada Rabb yang memiliki manusia. Rabb pemilik manusia. Famakana ibadatun lillahi fasarfuhu li ghairillahi syirkun. Maka kesimpulannya, maka apa saja yang dia itu ibadah, apa saja yang dia itu ibadah kepada Allah, maka menyimpangkan ibadah itu kepada selain Allah itu adalah syirik. Maka istiadah kepada selain Allah adalah apa? Kesyirikan. Dipahami? Ini bentuk istiadah. Akan datang pada kita contoh-contoh yang seperti itu. Faman sarafa syai'an min hadhil ibadati li ghairillah faqad ja'alahu lillahi syarikan fi ibadatihi. Maka barang siapa yang menyimpangkan sesuatu dari jenis-jenis ibadat ini untuk selain Allah, maka sungguh dia telah menjadikan bagi Allah itu sekutu dalam ibadah kepada Allah. Itu termasuk apa mas? Al-isti'adah yang dia ditujukan kepada selain Allah, minta perlindungan kepada selain Allah, termasuk syirik. Ini yang penting ini. Wa niza'u Rabb, dan dia melawan Rabbnya. Fil ilahiyatihi, dalam hal sifat ilahiyahnya Allah, sifat keesaan Allah, sifat maha tunggalnya Allah, yang harus satu-satunya diibadahi saja. Kalau dia sudah menyimpangkan, maka dia telah melawan Rabbnya dalam sifat ilahiyah. Kama anna man shalla lillah wa shalla li ghairihi yakunu 'abidan li ghairillah. Sebagaimana ada orang yang salat karena Allah dan juga sekaligus salat untuk selain Allah, maka keadaan seorang itu hamba bagi selain Allah. Hamba tapi bagi selain Allah. Makanya ada Abdus Syams, hambanya apa? Matahari. Ya, ada yang disebut dengan Abdul Malik, yaitu hamba bagi Al-Malik, yaitu Allah. Ada yang hamba bagi Allah, ada hamba bagi makhluknya. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan. Kama sayati takriruhu qariban insyaallah, sebagaimana penetapannya atau penjelasannya dalam waktu dekat insyaallah taala. Insyaallah akan disebutkan. Baik, ini pembahasan tentang syarah al-isti'adzah dengan berbagai macam pendapat para ulama dan didatangkan dalil-dalilnya dalam Al-Qur'an. Baik. Kemudian kita menyambung, qala al-musannif rahimahullah, telah berkata penulis semoga Allah merahmatinya, wa qaulillahi ta'ala, dan Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Al-Jin ayat 6. Allah berfirman, dan sesungguhnya dahulu para lelaki dari manusia meminta perlindungan kepada para lelaki dari jin. Maka kemudian para lelaki dari jin tadi memberikan tambah ketakutan kepada manusia. Jadi ketika meminta perlindungan kepada jin, justru jin itu memberikan tambah takut lagi di hati-hati manusia. Sehingga di suatu tempat, misal kita aja begitu dulu, dan perjalanan, sehingga di suatu tempat istirahat, bukan di hotel ya Pak, ini kalau hotel aja masih takut orang kadang-kadang. Di suatu tempat, suatu lembah, atau suatu tempat pohon, atau ada yang merasa perlindungan di situ, rasa hatinya sudah Pak, takut. Justru dia minta perlindungan kepada siapa? Kepada orang yang menguasai di situ, atau jin yang menguasai di situ. Dia minta permisi dulu, permisi saya mau menempati tempat ini bermalam. Nah, minta perlindungan, lindungilah saya tidak berbuat jahat, saya ingin apa begini. Minta perlindungan kepada apa? Menguasai itu. Padahal belum tentu ada jin di situ. Nah, ketika ada jin di situ, justru jin itu menambah ketakutan kepada manusia tadi. Nah, itu berbagai tafsir dari kalimat dari ayat ini. Kita baca sekarang beberapa keterangan, syarah keterangan. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, ai kunna nara anna lana fadlan alal insi. Kami memandang bahwa bagi kami itu para lelaki dari jin, jenis jin, lebih utama dari manusia. Jadi kami memandang kami itu lebih utama dari manusia. Li'annahum, karena sungguhnya mereka manusia, kanu ya'udzuna bina, dahulu mereka itu minta perlindungan kepada kita, kepada para jin. Idza nazalu, ketika manusia itu mereka datang wadian di suatu lembah, au makanan muhisan, atau suatu tempat yang angker, suatu tempat yang menakutkan, yang angker, yang ganas, ya. Kama kanat adatul Arab fi jahiliyatiha, sebagaimana kebiasaan orang Arab di zaman jahiliyahnya. Ketika mereka datang suatu tempat yang lembah atau tempat yang dirasa apa, Mas? Angker. Mereka minta perlindungan kepada siapa? Pada jin. Justru jin yang dijadikan tempat perlindungan. Ya'udzu nabi 'azimi dzalikal makan minal janni ayusibahum syai'un bisu'in. Mereka minta perlindungan kepada pembesar di tempat itu dari kalangan para jin, yang akan menimpakan mereka sesuatu yang jelek. Ya. Maka nanti dalam syariah Allah gantikan, nabinya menggantikan dengan kalimat, ya Mas, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu pengganti dari ucapan orang-orang Arab yang membiasakan minta perlindungan kepada para jin. Maka Allah gantikan dengan syariatnya, itu apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wadhalika anna rajula minal Arab, yang demikian itu sungguhnya para lelaki dari bangsa Arab, kana idza amsa biwadin faqrin atau kofrin, dahulu kalau mereka berjalan sore hari di tempat, di wadi, lembah yang sepi, sunyi, kofrin itu sunyi, di lembah yang sunyi, semakin meteni Mas ya, alas lembah kok sepi, sunyi, nah. Wa khafa ala nafsihi, dan takut terhadap, khawatir terhadap dirinya, qala, dia berkata, a'udzu bi sayyidi hadal wadi min sufai qaumihi, aku berlindung kepada tuan lembah ini dan dari para pengikutnya, daripada orang-orang bodoh dari kaumnya. Yuridu kabirul jin, yang diinginkan sayyid di sini apa, Mas? Pembesar daripada jin. Qala Mujahid, berkata Mujahid rahimahullah, kanu idza habata atau idza habitu wadiyan yaqulun, dahulu apabila mereka turun di suatu lembah, mereka berkata, na'udzu bi'adzimi atau na'udzu bi'adzimi hadzal wadi, kami berlindung kepada pembesar lembah ini. Fazaduhum rohakon, maka kemudian para jin tadi menambah mereka apa? Ketakutan. Manusia itu ketakutan. Qala zadul kufar tuguyanan, ditafsirkan dalam bentuk yang lain, yaitu menambah kekufuran dan kesesatan. Rawa Abdi Humaid wa Ibnul Mundir, ini diriwayatkan oleh Abdu Ibnu Humaid dan Ibnu Al-Mundir, yaitu mereka menambah kepada manusia kekufuran dan kesesatan. Wa qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, lamma ra'at al-jinnu anna al-insa ya'uduna bihim min khawfihim minhum zaduhum rohaqan. Tatkala jin itu melihat, menganggap manusia itu meminta perlindungan kepada mereka, para jin, dari rasa takutnya mereka dari jin tersebut, maka jin menambah ketakutan kepada mereka. Ay khaufan wa irhaban wa du'ran. Itu maksudnya menambah ketakutan kepada manusia, yaitu ketakutan, merasa terancam dan merasa bingung. Ditambah semua itu kepada manusia. Hatta yabqau asadda minhum makhafatan, sampai tersisa kepada manusia itu salah satu di antara mereka takut yang sangat. Jadi kalau sudah datang satu lembah atau tempat yang dianggap angker, itu ketakutannya sudah sangat sekali. Wa akthar ta'awudan bihim, karena mereka sering-sering minta perlindungan kepada jin. Semakin mereka banyak meminta kepada jin, rasa takut itu semakin apa? Diberikan oleh jin. Entah dengan suara-suaranya atau dengan penampakan. Ini kan tidak diceritakan di sini, tapi itulah sifat daripada jin. Itu syaitan yang dari kalangan jin. Mereka mesti membuat apa? Berbagai macam atraksi agar manusia itu apa? Takut kepada mereka, bahkan minta perlindungan kepada mereka. Kama qala As-Sudi, berkata As-Sudi rahimahullah, kana rajulu yakhruju bi ahlihi, dahulu ada seorang laki-laki keluar bersama keluarganya. Fayatil arda fayanziluha, kemudian datang ke sebuah tempat tanah, kemudian mereka tinggal di situ atau berhenti di situ. Fayaqul, dia berkata, a'udzu bisayyidi hadzal wadi minal jin, aku berlindung kepada tuan lembah ini dari jin. An udarra bihi fihi au mali au waladi au masyiti, yang agar supaya apa, yang minta perlindungan kepada pemimpin sayyid dari lembah ini dari jin, dari yang membahayakan padanya, membahayakan pada hartaku, membahayakan anakku, dan membahayakan perjalananku ini. Qala fa idza ada bihim min dunillah, maka apabila mereka minta perlindungan kepada jin dari selain Allah Subhanahu wa taala, rahaqathum aljinnu al-ada inda dalik, maka jin pun akan menambah ketakutan mereka dari gangguan ketika yang demikian itu. Wa dzakara an Ibnu Hatim bi sanadin ila Ikrimah nahwa dalik intaha, juga dari Ibnu Abi Hatim dengan sanad sampai kepada Ikrimah, semisal apa yang kita baca tadi. Wa qad ajma'a al-ulama, sungguh para ulama telah sepakat, ala annahu la yajuz, bahwa saya tidak boleh, al-isti'adah bighairillah, minta perlindungan kepada selain Allah, itu tidak boleh, sudah disepakati para ulama. Kemudian wa qala mulla Ali Qari Al-Hanafi, berkata mulla Ali Qari Al-Hanafi, la tajuzu al-isti'adatu bil jin, tidak boleh minta perlindungan kepada jin. Faqad damma Allahu al-kafirina ala dhalik wa dzakara al-ayah, dan Allah telah mencela orang-orang kafir atas perbuatan yang demikian ini dan menyebutkan ayatnya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa yauma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istakthartu minal jinni, pada hari Allah mengumpulkan mereka seluruhnya. Kemudian Allah mengatakan, ya ma'asyarul jinni, wahai sekalian daripada jin, qadistakthartu minal insi, sungguhnya kalian telah banyak menyesatkan manusia. Jadi yang menyesatkan banyak manusia itu dari golongan apa? Jin. Ini Allah tegaskan di sini. Maka hati-hati dengan jin. Allah sudah mengatakan yang banyak menyesatkan manusia itu dari golongan jin. Maka hati-hati dengan jin, jangan berteman dengan jin, dia banyak bohongnya. Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta' ba'duna ba'd bi ba'd wa balagna ajallana alladhi ajalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun 'alim. Dan berkata teman-teman mereka, kawan-kawan mereka dari manusia, wahai Rabb kami, kami telah bersenang-senang, ya Rabb kami, sebagian kami telah bersenang-senang dengan sebagian yang lain, dan telah sampai kepada kami ajal kami yang telah Engkau tetapkan kepada kami. Maka Allah berfirman, annaru maswakum, maka api neraka adalah tempat tinggal kalian, khalidina fiha, kekal padanya, illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sungguhnya Rabbmu maha bijaksana dan maha mengetahui. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa yang banyak menyesatkan manusia itu dari golongan jin. Qadistaksartum. Jadi Allah mengatakan bahwa masyarul jin itu telah menyesatkan manusia yang banyak. Jadi hati-hati dengan jin ya. Jangan berteman dengan jin. Ya. Kemudian disebutkan fastamta'u. Ya. Al-insi bil jin fi qada'i hawa'ijihi. Sekarang beliau menjelaskan bahwa kesenangan manusia terhadap jin di dalam hal apa? Memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, hajat-hajat mereka. Yaitu bersenang-senangnya manusia dengan jin, dari sisi manusianya mendapat kesenangan itu karena mereka dipenuhi hajatnya oleh jin. Wa imtisali awamirihi. Ya, dan menjalani perintah-perintah dari manusia. Jadi manusia begini, jin itu mengikutinya, memenuhinya. Wa ikhbari bi syai'in minal mughayyibat. Dan jin itu memberikan pengkabaran dengan sesuatu dari perkara-perkara yang gaib. Masya Allah, manusia itu paling senang. Coba aja antum dengar kalau ada orang yang bisa bercerita tentang perkara yang akan datang, sesuatu yang belum terjadi, yang gaib-gaib itu, mesti tertarik orang. Padahal orang ini terkadang mendapat berita dari siapa? Jin. Nah, jin senang sekali. Nah, di sini manusia itu dipenuhi keinginannya oleh jin. Kemudian wastimta'ul jinni bil ins. Sekarang bersenang-senangnya jin dengan manusia. Dari sisi apa? Kok jin kok senang dengan manusia? Yaitu ta'dhimuhu iya. Mereka manusia itu mengagungkan jin. Ya, mengagungkan jin. Wasti'adatuhu bihi, dan minta perlindungan kepada jin. Wa khudu'ah atau wa khudu'uh lah, dan tunduk kepada jin. Intaha mulakhasan, selesai dari bentuk ringkasan. Jadi jin itu juga senang kalau dihargai, diagungkan, tunduk padanya, itu sudah senang jin itu. Jadi sudah plok, sudah ploknya apa mas? Yang satu senang kebutuhannya dipenuhi, yang satu senang dipuji, dipuja, diagungkan, ya plok. Nah, udah. Enggak ada yang berlawanan. Sama-sama apa? Saling menyukai. Saya enggak percaya orang-orang banyak seperti itu. Ya. Mereka senang kalau kebutuhan-kebutuhan mereka itu dipenuhi oleh jin. Maka mereka pun semakin dekat dengan jin. Jin pun semakin senang karena mereka apa? Mereka itu diagungkan. Ya. Qala al-musannif, berkata penulis, wa fihi dalam bab ini, anna kauna syai' yahsulu bihi manfaatun dunyawiyatun la yadullu ala annahu laisa minasyirki. Bahwasanya keadaan sesuatu yang menghasilkan dengan keadaan sesuatu tadi manfaat dunia. Jadi keadaan sesuatu itu menghasilkan apa? Manfaat dunia. Tidak menunjukkan bahwasanya itu bukan syirik. Tidak menunjukkan bahwasanya itu bukan syirik. Ya. Jadi hati-hati manfaat yang kita dapatkan dari sesuatu, ya, terhasilkan dari sesuatu, tidak menunjukkan kalau itu tidak syirik. Bisa jadi itu apa? Kesyirikan. Siapa bentuk kesyirikan tadi apa mas? Meminta perlindungan kepada selain Allah. Itu bentuk kesyirikannya. Taib, sambung. Qala al-musannif rahimahullah, telah berkata penulis semoga Allah merahmatinya, wa an Khawlah binti Hakim, dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu an radhiyallahu anha qalat, berkata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Barang siapa yang singgah di suatu tempat, maka kemudian dia berucap, a'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang Allah menciptakannya. Lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dalika. Rawahu Muslim. Tidak akan memberikan kemudaratan kepada orang tersebut yang mengucapkan kalimat tadi. A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Tidak akan memudhoti orang tersebut sesuatu pun sampai yarhala, dia beranjak pergi dari tempatnya itu yang demikian itu. Bawahu Muslim. Berarti kita bisa mengambil satu faedah ya. Jadi Nabi mengatakan dengan satu kalimat yang umum, dan ini diterangkan oleh ulama, bahwa man nazala manzilan, barang siapa yang apa? Singgah pada suatu tempat. Jadi tidak mesti itu lembah, tidak mesti itu apa? Di bawah pohon, semua masuk padanya. Bahkan kita singgah di suatu tempat, tempat tinggal pun yang di situ berupa tempat tinggal sementara, baca doa ini. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Tahu enggak, Pak? Jadi amalan-amalan seperti ini pun terkadang bisa diamalkan ketika kita mengadakan suatu perjalanan yang singgah pada suatu tempat, maka kita baca ayat apa kalimat ini. Ini perkara yang disunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dihafal ya. Hafal enggak, Pak? Hafal. Hafal enggak, Bapak-bapak? Hafal ya. Alhamdulillah. Baik, syarah keterangan Khawlah ini, ya Khawlatu bintu Hakim ibni Umayyah As-Sulamiyah. Itu Khawlah bintu Hakim ibni atau ibni Umayyah As-Sulamiyah. Yuqalu laha, dikatakan badannya atau namanya Ummu Syarik. Apa mas namanya? Ummu Syarik. Yuqal, dikatakan juga orang ini Khawlah binti Hakim ini, innaha hiya al-wahibah. Dialah seorang wanita yang menyerahkan dirinya. Wa kanat qablu tahta Utsman ibnu ibnu Mad'un. Dahulu dia pernah menjadi istri dari siapa? Dari Utsman ibni Mad'un. Mad'un pernah menjadi istrinya. Nah, inilah wanita inilah yang menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW. Dahabat nafsaha. Dalam ayat disebutkan dahabat nafsaha, yang menyerahkan apa? Dirinya. Disebutkan oleh footnote catatan kaki, qala Syekh Al-Faqih rahimahullah, allati wahabat nafsaha lin Nabi SAW, yang dia menyerahkan dirinya kepada. Menyerahkan diri itu maksudnya apa, Mas? Dinikahi, menyerahkan agar dinikahi Nabi SAW. Kan biasanya kan wanita yang didatangi cari kan ini menyerahkan diri. Wah, kalau antum bisa begitu gimana, Mas, kira-kira? Abu Nawfal. Pingsan. Pingsan. Pingsan kenapa? Kok bisa pingsan? Hah? Kenapa, Mas? Pingsannya apa sebabnya? Karena medeni apa piye? Ya. Taib. Kemudian qala Ibnu Abdil Bar, Ibnu Abdil Bar seorang alim di daerah Andalusi, Ibnu Abdil Bar ya. Jadi Masya Allah Ibnu Abdil Bar. Kalau al-Imam apa al-Iraq di negeri Irak di zamannya, kalau Ibnu Abdil Bar di daerah Andalusi. Itu alim di waktunya juga. Baik. Apa afal Abu Bakar al-Baghdadi. Ya, Abu Bakar al-Baghdadi di daerah Irak, sedangkan di daerah Andalusi itu Ibnu Abdil Bar. Ya, terkadang ulama itu begitu di zamannya, seperti menara di sana ada di sini, dan mereka punya keilmuan yang sebanding. Ya. Qauluhu a'udzu bikalimatillahi tammat. Nah, ini ucapan disebutkan Nabi SAW. Syara'allahu li ahli al-islam ayyasta'idhu bihi. Disyariatkan kepada pemeluk Islam untuk beristiadah, untuk minta perlindungan dengan kalimat ini. Badalan amma yaf'alu atau yaf'aluhu ahlul jahiliyah minal isti'adati bil jin, sebagai bentuk ganti dari apa-apa yang dilakukan oleh ahli jahiliyah dari minta perlindungan kepada jin. Fasara Allahu lil muslimin ayata'awwadu bi asma'ihi wa sifatihi. Dan maka Allah mensyariatkan kepada kaum muslimin untuk meminta perlindungan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Berarti kita bisa minta perlindungan dengan apa? Sifat-sifat Allah. Di dalam hal ini kita minta kepada apa, Mas? A'udzu bikalimatillahi tamma, dengan sifat-sifat Allah. Boleh. Qala al-Qurtubi rahimahullah, berkata al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, qila ma'nahu al kamalat allati la yulhiquha naqsun wala aibun. Makna kalimat ini itu adalah sempurna. Kamilat, apa? Kamilat, sempurna. Tidak ada padanya kekurangan dan keaiban. Jadi kita a'udzu bikalimatil haytamat, menunjukkan kepada kesempurnaan Allah. Tidak ada kekurangan dan keaiban. Kama yulhaku kalamul basyar, sebagaimana ada pada kalimat seorang manusia yang kalimat-kalimatnya itu mengandung kekurangan dan apa, Mas? Keaiban. Sedangkan kalimat-kalimat Allah, kalam Allah itu tidak ada aib dan tidak ada kekurangan padanya. Makanya kita membaca subhanallah, ucapan yang menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam bentuk kekurangan yang orang-orang musyrik, orang-orang kufar menjadikan Allah itu ada cacatnya. Nah, kita menyucikan Allah dengan kalimat apa? Subhanallah. Penting itu. Kalimat subhanallah itu, ya, dibaca itu namanya 100 kali itu seperti orang apa, Mas? Dia mendermakan, menginfakkan 100 ekor unta di jalan Allah, mendermakan. Subhanallah. Mensucikan Allah. Baik. Kemudian waqila, dikatakan pula kalimat a'udzu bikalimatil haytamat asyafiyah al-kafiyah, yang menyembuhkan dan yang mencukupi. Jadi kalimat ini tuh menyembuhkan dan kalimat apa? Mencukupi. Itu asyafiyah, menyembuhkan, al-kafiyah, mencukupi. Waqila, dan dikatakan pula dalam tafsir yang lain, al-kalimat huna hiya al-Qur'an. Kalimat-kalimat itu adalah Al-Qur'an. Dan ini tidak salah. Penafsiran itu semuanya saling mendukung penjelasan ini. Fa inna Allaha akhbara anhu bi annahu hudan wa shifa. Dan maka sunnya Allah pernah mengabarkan darinya tentang kalimat ini bahwasanya Al-Qur'an itu sebagai apa, Mas? Hudan wa shifa. Petunjuk dan penawar, obat. Ya. Wa hadzal amru ala jihatil irsyad ila ma yadfa'u bihi al-adha. Dan perkara ini dilihat dari sisi bimbingan kepada apa yang bisa menolak dengannya penyakit. Ya. Walamma kana dzalika isti'adatan bi sifatillahi ta'ala, kana min babil mandub ilaihi al-muraggab fihi. Maka tatkala al-isti'adah, keadaan minta perlindungan dengan sifat-sifat Allah ini, maka itu adalah dari bab yang dianjurkan kepadanya dan didorong padanya juga. Untuk kita membaca apa, Mas? A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Masya Allah. Wa ala hadza, dan oleh sebab ini, fa haqqul musta'id billah ta'ala aw bi asma'ihi wa sifatihi. Maka hak orang yang minta perlindungan kepada Allah Ta'ala itu, maka hak untuk dibacakan nama-nama dan sifatnya. Atau ayyasdiqa Allah fil tijaihi ilaih, bahwa dia itu membenarkan Allah itu berada di depannya. Maksudnya itu meyakini bahwa Allah itu berada di depannya ketika dia minta perlindungan kepada Allah. Wa tawakkal fi dzalik alaih, dan bertawakal pada hal yang demikian itu kepada Allah. Wa yuhdira dzalika fi qalbihi, dan menghadirkan Allah itu di hatinya. Menghadirkan, bukan memasukkan Allah di hatinya ya, menghadirkan. Jadi konsentrasi. Bukan memasukkan Allah dalam hatinya, enggak boleh. Allah kalau dimasukkan dalam hati. Jadi menghadirkan konsentrasi bahwa Allah itu ada. Kemudian famata fa'ala dzalik, maka kapan saja dia melakukan demikian, wasala ilal muntaha talabihi wa maghfiratun dan bihi, maka dia telah sampai kepada klimaks, ujung, pada ujungnya, klimaksnya dalam permintaannya dan ampunan dari dosa-dosanya. Kalau dia sudah melakukan demikian, minta perlindungan kepada Allah, menghadirkan Allah di hatinya, konsentrasi, menyebutkan nama-nama Allah dan sifatnya, kemudian dia bertawakal kepada Allah, maka dia telah mencapai puncak dalam permintaannya dan ampunan dari dosa-dosanya. InsyaAllah. Baik. Qala Syekhul Islam. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qad nassa al-a'immah ka Ahmad wa ghairihi. Maka telah menetapkan para imam-imam Islam seperti Ahmad bin Hanbal dan selainnya. Ala annahu la tajuzu al-isti'adah bi makhluqin. Makanya mereka mengatakan tidak boleh minta perlindungan kepada makhluk. Wa hada mimma istadallu bihi ala anna al-kalam Allahi ghairu makhluqin. Dan inilah dari apa-apa yang mereka para a'immah mengambil dalil dengannya, bahwasanya kalam Allah itu bukanlah makhluk. Kalam Allah itu adalah bahas kalamullah. Kalam itu merupakan dari bagian dari apa Mas? Sifat-sifat Allah. Allah berbicara. Maka ketika bagian dari sifat Allah bukan makhluk. Bagaimana antum mengatakan sifat yang ada pada Allah di makhluk? Berarti dalam Allah itu ada makhluknya. Enggak bisa. Itu secara apa? Secara pengetahuan yang kita ketahui. Ketika sifat itu ada pada Allah, berarti sifat itu bukan makhluk. Sifat Allah itu apa? Merupakan apa? Kalamullah, dan merupakan apa? Bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Paham? Nah, iya. Kalau orang mengatakan Al-Quran itu yang ditulis, kan tulisan ini makhluk. Iya betul, tulisan itu makhluk. Tapi kapan disebut kalamullah? Ketika dibaca dan didengar, itu namanya kalamullah. Paham? Ini kertas ini makhluk, Ustaz. Iya betul, gak apa yang bilang makhluk. Yang disebut kalamullah itu apa yang dibaca dan didengar, itu namanya apa? Kalamullah. Paham ya? Apa yang ditulis pun adalah kalamullah, tapi bukan tulisannya, apa yang ditulis. Paham maksudnya? Ya, baik. Ini pengertian-pengertian berkaitan dengan kalamullah. Li'annahu thabata anin Nabi SAW, karena telah tetap dari Nabi SAW annahu isti'adha bi kalimatillahi wa amara bidzalik. Bahwa Nabi SAW pernah juga melakukan ini dengan membaca apa? Kalimat ini. Wa li hadha naha al-ulama'u anil ta'azim wa ta'awid allati la yu'raf ma'naha. Oleh sebab ini pula para ulama membahas dari sisi yang lainnya, mereka melarang dari bentuk jimat-jimat. Ta'azim itu jimat-jimat, dan at-ta'awid itu doa-doa yang dibacakan tanpa diketahui maknanya. Nah, para ulama melarangnya. Antum datang ke suatu tempat ya, dikasih buku doa. Nah, itu Mas ya. Apalagi pakai bahasa Arab. Antum belum jarang mendengar doa-doa itu. Antum baca. Ini perkara yang dilarang karena kita nggak tahu maknanya apa. Nanti takutnya semuanya mengandung apa? Kesyirikan. Mohonnya kau mohon kesyirikan. Yang tidak diketahui maknanya, khasyata ayyakuna fiha syirkun. Takut, khawatir kalau ada doa-doa tadi ada mengandung kesyirikan. Baik. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, dan berkata Ibnu Qayyim semoga Allah merahmatinya, wa man dabaha li syaitan wa da'ahu wa isti'ada bihi wa taqarraba ilaihi mimma yuhibbu faqad abadahu. Barang siapa yang menyembelih untuk syaitan, berdoa kepada syaitan, minta perlindungan kepada syaitan, mendekatkan diri kepadanya syaitan dengan apa yang dia mencintainya, sungguh dia telah beribadah kepada syaitan tadi. Masya Allah. Ibadah kepada syaitan berarti ibadah kepada selain Allah. Wa illam yusammi dalika ibadah wa yusammihi istihdaman. Kalau seandainya itu tidak dinamakan dengan ibadah umumnya, maka dan dia hanya dinamakan dengan bentuk istihdam, pelayanan. Minta pelayanan. Kalau umumnya tidak mau dikatakan ibadah, maka penamaan itu bisa berpindah kepada apa? Minta pelayanan. Wa shadaqah, dan membenarkan, huwa istihdamun minasyaitan lahu, yaitu pelayanan dari syaitan kepadanya. Fayasiru min khadami syaitan wa abidihi. Maka jadilah itu dari bentuk pelayanan syaitan dan hambanya. Wa bidzalika bi khidmati syaitan atau bi khadimihi syaitan. Oleh sebab ini syaitan melayaninya. Lakin khidmatu syaitan lahu laisat khidmatu ibadatin. Akan tetapi pelayanan syaitan itu kepada manusia bukanlah pelayanan dalam bentuk ibadah. Tapi kalau manusia kepada syaitan, itu namanya abadahu. Tapi kalau syaitan melayani manusia, itu bukan bentuk ibadah. Coba lihat sini. Fa'ina syaitan la yakdo'ulah. Karena syaitan itu tidak tunduk kepada manusia. Paham mas ya? Tadi kan kita sudah bicara tentang kesenangan manusia dengan jin itu apa bentuknya. Kesenangan jin manusia itu apa? Bukan? Kalau manusia, apa mas? Mereka tunduk kepada syaitan. Kalau syaitan tidak tunduk kepada manusia, ya itu bentuknya. Sehingga mereka tidak dikatakan beribadah. Wala ya'buduhu kama yaf'alu huwa bihi. Dan mereka pun tidak beribadah sebagaimana yang dilakukan oleh syaitan dengan manusia tadi. Wa qawluhu min syarri ma khala. Dari kejelekan apa yang Allah telah ciptakan. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, ay min kulli syarrin, dari segala bentuk kejelekan. Ay makhlukin atau ayyi makhlukin qama bi syarr. Makhluk manapun yang mereka itu menegakkan kejelekan atau menjalani kejelekan. Min hayawan aw ghairihi. Dari bentuk makhluk hewan. Jadi minta perlindungan dari kejelekan apa yang ada pada hewan, dari kejelekan-kejelekan hewan, sifat-sifat hewan yang jelek, kita minta perlindungan padanya. Paham gak mas? Jadi sebagian hewan itu ada punya sifat-sifat yang jelek, nah kita minta perlindungan. Jadi min syarri ma khalaq, umum pada semua makhluk, minta perlindungan dari kejelekan yang ada pada mereka. Insian kana au jinian, atau bentuknya manusia maupun jin, kita minta perlindungan dari kejelekan yang ada pada mereka. Bahkan Nabi pun minta perlindungan dari apa mas? Kejelekan jiwanya sendiri. Apa itu khotbahnya? Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Itu kan sabda Nabi dalam bentuk apa? Khotbah. Dan kami minta perlindungan dari apa? Kejelekan-kejelekan jiwa-jiwa kami. Jadi Nabi itu minta perlindungan pula dari kejelekan jiwanya. Wa min sayyiatil a'malina, dan dari kejelekan amalan kami. Jadi minta perlindungan kepada semua. Baik, masya Allah, bagus ini. Kemudian au hammah atau burung hantu. Tahu burung hantu ya Abu Nawfal? Pernah lihat burung hantu? Pernah lihat sebentar, pernah lihat enggak? Suaranya tok. Nah, itu berarti kurang lengkap. Harusnya lihat. Kira-kira burung hantu itu kamu lihat kapan, Mas? Siang hari atau malam hari ya? Malam hari. Katanya enggak lihat. Oh, malam hari. Siang hari. Siang hari juga boleh. Tapi dia tidak terbang di malam, di siang hari itu dia hanya ya begitu. Tapi kalau gesitnya di malam hari. Siang hari juga. Termasuk burung yang haram dimakan dagingnya atau tidak? Iya, haram. Haram makan dagingnya. Termasuk itu, termasuk burung elang, raja wali. Ya, itu termasuk. Ya, termasuk apa? Karena dia memiliki apa? Cakar kuku yang apa? Bisa dipakai untuk melawan musuh-musuhnya dengan kuat. Adapun cakar ayam, bukan. Ini ceker juga. Tapi bukan. Tapi masuknya, heh? Bukan. Ayam enggak. Itu burung yang kuat. Itu sebagai jawali, apa an-nasr, kemudian elang. Kemudian apa lagi, Mas? Sama burung. Apa tadi? Burung hantu. Nah, burung hantu. Baik. Maka kalau kita punya burung hantu atau burung elang, memegangnya enggak boleh. Memegang bagian kepalanya atau kakinya itu najis. Jadi semua binatang yang diharamkan makan dagingnya, apa Mas? Hidupnya najis, apalagi matinya bangkai. Paham ya? Kecuali binatang-binatang yang dikucilkan seperti kucing. Kucing itu aslinya binatang buas, tapi dikucilkan Nabi, syariat mengucilkannya karena apa Mas? Sulit untuk kita hindari daripada hewan apa? Kucing, karena dia hidup bersama kita. Karena sesuatu yang sulit dihindari, maka syariat justru memudahkan. Itu apa Mas? Al-masaqqah tajlib al-taisir. Itu kaidah bahwa sesuatu yang sulit justru mendatangkan apa? Sesuatu yang mudah. Nah, yang tadi kalau kita mau ihtiras terhadap kucing mamanya, dengan kucing itu adalah najis ya, dari jilatannya, dari badannya ya. Maka akan kesulitan bagi seorang untuk menghindarinya karena apa? Hidup bersama manusia. Maka masakoh berat. Maka justru syariat ini membawa kepada apa? Ataisir, kemudahan, dibolehkan, yaitu kucing. Nabi menjelaskan itu tentang kucing karena dia adalah binatang yang hidup bersama kita. Taib Samir, lanjutkan sedikit Mas. Baik. Wah, sudah selesai aja dulu. Nah, enggak apa-apa. Sudah cukup situ biar enggak terburu-buru. Alhamdulillah kita telah membacakan beberapa kalimat. Ya, atau tambah sedikit, audabah atau binatang apa Mas? Melata, aurihan atau angin. Angin itu juga ada jeleknya. Maka Nabi mengatakan apa Mas? A'udzubika min syarriha. Aku berlindung daripada kejelekannya. Kejelekan apa? Angin yang bertiup tadi. Atau sa'iqah atau petir. Au a'ainauin kana min anwa'il bala. Dari jenis-jenis saja mana yang merupakan jenis-jenis bencana fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Selesai intaha, kita selesai dulu dari pembacaan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.